Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qotaliman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mutalaah syarah al-aqidah at-tahawiyah karya Ibn Abi al-Qais al-Hanafi rahimallahu taala. Terakhir kita bahas tentang persaksian Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin Allah mendiamkan orang-orang yang mengaku sebagai orang yang mengaku sebagai utusannya, dan dibiarkan bahkan ditolong bahkan dimenangkan atas musuh-musuhnya. Jika itu memang, jika dia adalah orang yang bohong dalam mengaku-ngaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan Al-Qur'an bagi muslim rahimallahu taala, Al-Qur'an mamlu'un min hadhi at-tariqi. Al-Qur'an penuh dengan metode semacam ini, wa hiya tariqul khawas, dan adalah metode orang yang terpelajar. Wa istadiluna billahi ala af'alihi wa ma yaliku bi ayaf'alahu wa la yaf'aluhu. Mereka berdalil dengan Allah atas perbuatannya dan apa yang layak bagi Allah untuk melakukannya dan tidak melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, walau taqawwala alaina, seandainya dia Muhammad itu mengaku-ngaku alaina atas nama kami ba'dal aqawil, beberapa perkataan diaku-aku secara bohong, niscaya kami akan pegang dengan tangan kanan, kemudian akan kami potong urat lehernya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada satupun dari kalian yang bisa menghalanginya. Wasayat dzalika ziyadatu bayanin, dan akan datang tentang hal ini penjelasan tambahan insyaallah taala. Wa istadallu aidan, demikian juga dijadikan dalil nama dan sifat Allah, jadikan dalil atas keesaan Allah dan batilnya kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dialah Allah dan yang tiada sembahan yang disembah melainkan Dia, Sang Raja yang suci, Assalam, yang selamat dari kejelekan dan aib, Al-Mu'min, yang memberikan rasa aman, Al-Muhaimin, yang menjadi Hakim, Al-Aziz, yang maha perkasa, lagi Al-Jabbar, maha perkasa, Al-Mutakabbir, zat yang sombong, zat yang memiliki kebesaran dan keagungan. Subhanallahi amma yusyukun, maksudnya Allah dari kemusyrikan yang mereka lakukan. Maka di ayat ini Allah terdiri dengan nama dan sifatnya untuk menunjukkan jeleknya kemusyrikan. Wa'ad'afu dalika, dan berlipat-lipat dari hal ini ada dalam Al-Quran. Wa'ad tariku qalilan salikuha, dan metode cara pendalian semacam ini sedikit orang yang melakukannya tidaklah bisa yahtadi ilaiha, mendapatkan petunjuk untuk melakukan metode ini, ilal khawas, kecuali orang yang terpelajar. Sedangkan lain hanya dengan tariqatul jumhur, metode umumnya orang. Ini metode umumnya orang, yang umumnya orang bukanlah terpelajar. Al-istidlal bil ayatil musyahadah, maka dalil dan bukti bahasanya Allah adalah adanya Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya berdalil dengan al-ayat al-musyahadah, bukti-bukti yang bisa disaksikan itu makhluk. Li'annaha, karena al-ayat al-musyahadah itu ashalu tanawulan, lebih mudah untuk dipahami dan lebih luas. Dan ini bukti bahasanya Allah Subhanahu wa taala yufaddilu ba'dal khalqi ala ba'din, mengistimewakan sebagian makhluknya atas yang lain. Sebagian makhluknya bisa menangkap keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya dan dengan realita pembiayaan, bahkan pertolongan dan pembelaan yang Allah berikan. Falquranul Azim, maka Alquranul Azim qad istama'a fihi, terkumpul padanya satu hal yang tidak terkumpul pada kitab-kitab yang lain. Maka Al-Quran itu dalil sekaligus yang didalili. Ini dia dalil sekaligus yang didalili. Lekal itu Allah katakan di surat Al-Baqarah, hutanina sebabainatim minal huda. Al-Quran itu adalah hutanina sebabainatim minal huda. Dan dalil untuk hidayah itu sendiri. Maka Al-Quran itu dalil benarnya Al-Quran cukup dengan Al-Quran itu sendiri. Maka dia dalil sekaligus yang didalili, syahid wal masyhud lahu, saksi dan yang ya, dia menjadi objek persaksian. Kalau Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang meminta ayat, yaitu mukjizat yang menunjukkan benarnya Rasulnya. Allah katakan tidak akan cukup bagi mereka dalil berupa kami turunkan kepada wahai Muhammad Al-Kitab dan Al-Quran yang dibacakan pada mereka. Sungguh dalam hal itu terdapat rahmat, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kita lihat catatan kaki. Mana kaum di Al-Quran yang dalilan annana law aradna ma'rifata sidqi risalati wa nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nanduru ila hadhil ayatil azimati allati arzat wa ayat ayat musaha'u wa syu'ara'u wa bulawa ul'arabi ala wa hadhal qur'anul azim fasafa yaduluna ala hadhil amri fahuwa min hadhil hayyati ittabaru dalilan wa ma'na qawnihi madmulan alaihi analladzina talabu ayatan tadulu ala sidqin kuwati wa risalati fattalahumullahu ta'ala al-Qur'ani fawwal ayatul kubra lizalikal amri fa min haithu dalalatillahi lahum alaihi yuktabaru al-Qur'anu madlulan alaihi Asyhadu alladhi syahida bi sidqi nubuwati wa risalati wal mashhudu lahu ay min qibalillahi ta'ala faqad syahida lil qur'ani bi annahu a'dhamu ayatin tashhadu sidqi nubuwati wa risalati fa huwa mashhudun lahu. Nah, adapun yang dimaksud Al-Qur'an adalah dalil adalah anak-anak kita seandainya kita ingin mengetahui benarnya kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita lihat ayat yang agung ini, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah satu ayat yang ajazat melemahkan ayat dan melemahkan orang-orang yang fasik, para penyair, orang-orang yang memiliki balaghah, kehebatan dalam berbicara dari kalangan orang Arab. Inilah hadal Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung ini. Fasawfa, maka Al-Quran akan menunjukkan kepada kita pada realita ini. Maka Al-Quran dari sisi ini yu'tabaru teranggap dalilan sebagai dalil. Dan yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah madlun alaih, adalah yang didalili. Maksudnya orang-orang yang meminta ayat atau mukjizat yang menunjukkan kebenaran kenabian dan kerasulan, maka Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada mereka, kepada Al-Quran. Maka Al-Quran adalah ayatul kubra, ayat yang terbesar, lital amri untuk perkara ini. Maka dari sisi, dalatullahi lahum alaihi, Allah menunjukkan kepada mereka, alaih kepada Al-Quran, maka Al-Quran teranggap sebagai matulan alaih, perkara yang didalili. Al-Quran adalah syahid, yaitu yang memberikan persaksian benarnya kenabian dan kerasulan, sekaligus masyhud lahu, yang diberi persaksian, yaitu diberi persaksian oleh dari pihak dari sisi Allah Ta'ala, karena Allah telah memberikan persaksian kepada Al-Quran. Bahasanya Al-Quran adalah a'dhamu ayatin, ayat yang paling agung yang memberikan persaksian tentang benarnya kenabian dan kerasulan. Bahwa maka Al-Quran itu masyhudun lahu yang diberi persaksian. Nah, wanita wanita anak kalau dalam ilahiyati wa tauhidul ladzi ursilat bihi ar-rusulu wa ursilat bihi al-kutubu kama pada abad ilahi al-risalatu falayu tapi ila qawli falayu tafatu falayu tafatu ila qawli man qasama tauhidha ila salasati anwa'in wa ja'ala hadha naw'a tauhidul ma'rifati wa nawsal wa nawsani tauhidul khawasati wa waladhi yasbutu bil haqaiqi. Nah, wa idza urifa, dan jika telah diketahui bahwasanya tauhid ilahiyah adalah tauhid yang ursilat bi ar-rusul, rasul itu diutus dengan membawanya, dan berbagai macam kitab suci itu diturunkan untuk mengajarkannya, sebagaimana telah lewat sekilas pembahasannya, isyarat-isyaratnya, bahasan cuma sekedar menyinggung, sekilas, maka tidak perlu menoleh ada pendapat yang membagi tauhid menjadi tiga macam dengan pembagian yang berbeda, dan wajah Allah dan Noah dengan dia jadikan bahasanya jenis ini adalah tauhid untuk orang awam, sedangkan tauhid jenis yang kedua adalah tauhid orang khusus, alati waladi yuthbatu bil haqa'iq, itulah yang ditetapkan dengan sejumlah hakikat. Kemudian sekalian an-nau'at tsalits, macam yang ketiga tauhid qa'imun bil qidam, yang tegak dengan kekodiman, dan ini adalah tauhid khasatul khasah, orang yang paling khusus. Kita lihat penjelasannya di catatan kaki yang kedua. Yushiru ila Abdillah bin Muhammad ibni Muhammadin Muhammadin al-Harawi alladhi qassama tauhida kama sayati fi kitabihi manazil sa'irina wa qad syarahahu ibnu qayyimi fasamahu madarijal salikin indabur wa miman langtabataja wa miman wa minan zafaro hadal Taksimal Ibnu Juzai fi tafsirihi. Nah, tentang pembagian tiga yang dimaksudkan ini adalah isyarat kepada pendapat Abdullah bin Muhammad Al-Harawi yang digelar oleh Ibnu Al-Qayyim dengan sebutan Syekhul Islam, alladzi qasama tauhida, yang membagi tauhid sebagaimana nanti disebutkan di kitabnya Manazilus Sa'irin kepada tiga jenis tauhid yang tadi telah disebutkan. Dan kitab Manazil Syair ini disarah oleh Ibn al-Qayyim dengan kitab yang beliau judul yang beri judul Madarijus Salikin. Dan di antara orang yang menyebutkan pembagiannya adalah Ibn Juzai di tafsirnya ketika membahas ayat yang ke-163 dari surat Al-Baqarah. Nah, percakapan kaki tiga ini ashabu hadha taqsim ja'alu tawhid ar-rusul huwa tawhid al-amati wal maqsud bil amati huna ahli syariati wa yusammunahum ahli al-zahiri wa ahli ar-rusumi wa ahli al-awraqi kunut al-sufiyya dengan Ibn Abdul Rauf al-Qasim wa hadha an-na'um min at-tawhid yasihu kama yasrahuna bisyawahid kama yusarrihuna bisyawahid ay bil adillati wal ayati wal barahin wa hadhihi syawahid naw'ani syawahid madluwatun wa hiya risalatu syawahid mar'iyyatun wa hiya sana'u fa idza kana hadha at-tawhid yasbutu bil ayati wal barahin fa inna ma yadullu ala syarf ala syarafihi wa kamalihi wa ma'adahu fada'awa mujarradun la yakumu alaiha dalilun fa'idhan kullu tawhidin la yasihu bisyahidin falaysa bitawhidin fala yajuzu ayyakuna tauhidan akmala min tauhidil ladzi yasihu bisyawahidi wal ayati makna al khasati indahum ahlul haqiqati wa yusammunahum ahlal batini wa ahlal adwaki undur al kashfa an sufiyati wa qadama rasabikan al kalamu ala man farraqa bainal haqaiki wa syara'i wal bawatini wa dawahiri thumma haula yaqulun wa hadanna utsalitu yasbutu indana bil haqaiki yakni bil mukashafati wal kashfu lughatan raf'ul hijabi wa fil istilahi yakni al istilahu al asufi huwa al-ittila'u ala ma wara' al-ghaibi min al-ma'ani al-ghaibiyyati wal umur al-haqiqati wujudan aw syuhudan wa hadhihi al-mukashafat hiya aslu dhalal sufiyyati. Yakni ashabu hadha taqsim, orang-orang yang melakukan pembagian ini, mereka jadikan tauhid yang diajarkan oleh para rasul adalah tauhidul ammah. Dan ashabu hadha taqsim nampaknya adalah Ba'du Sufiyah. Wal maksud bil ammah, dan yang dimaksud dengan orang awam di sini dalam bahasa orang sufi artinya adalah orang yang baru sampai level syariat. Nama lainnya memberikan nama juga ahlu syariah selain al-ammah adalah namanya adalah ahlu dhahir, ahlu rusum, ahlu awraq. Ahlu dhahir ya orang yang cuma berdasarkan dhahir saja, dhahir ayat, dhahir hadis. Ahlu awraq ya, karena orang yang sibuk dengan teks ya, kertas, sibuk dengan teks Quran dan sunnah. Usum artinya juga penampilan lahiriah. Wahatan nau minat tauhid, dan tauhid jenis ini adalah sah sebagaimana mereka katakan secara belak-belakan bisyawahid dengan dalil, dengan bukti. Syawahid maksudnya adillah dengan dalil, ayat, wal bawahid dan bukti. Dan bukti bukti keberadaan tauhid ini dua macam bukti yang dibacakan, yaitu kerasulan, yaitu dalil Quran dan sunnah, dan bukti yang bisa dilihat itulah hadis sunnah, itulah berbagai macam ciptaan Allah. Faidakanaha dan tauhidu, maka jika tauhid ini ya butuh ada dengan ayat dan bukti, fa'in namanya dulu, maka itu menunjukkan mulianya dan sempurnanya. Adapun tauhid yang lain, maka itu klaim mujarah, semata-mata klaim yang tidak tegak berdasarkan dalil. Fa'idan, maka jika demikian, semua tauhid yang tidak sah berdasarkan bukti bukan tauhid. Fala yajuzu, maka tidak boleh ayakuna tauhidan, tauhid yang lain, itu tauhid jenis kedua yang ketiga, tidak sah untuk kita katakan lebih sempurna dibandingkan tauhid yang dibawa oleh para rasul. Itulah tauhid yang sah bisyawahid wal ayat, dasarkan bukti dan ayat. Dan tauhid level yang kedua kata sufia atau ba'du sufia, tauhidul khasah. Al-khasah indah dalam bahasa orang sufi, al-khasah itu maknanya ahlul haqiqah, orang yang telah sampai derajat hakiki, sudah meninggalkan syariat, sudah masuk ke level hakikat. Mereka sebut juga dengan ahlul batin, sebutan yang lain adalah ahlul adwaq, kata-kata tauq. Dan telah lewat sabikon di waktu yang lampau pembicaraan, pembahasan tentang orang yang membedakan antara hakikat dan syariat, batin dan dohir. Kemudian mereka, orang-orang sufi, mengatakan bahasa tauhid jenis yang kedua, yang level yang lebih tinggi daripada tauhid yang pertama, itu ada indana menurut kami bil haqa'iq, berdasarkan hakikat. Dan yang dimaksud dengan hakikat di sini adalah dengan kasyaf. Apa itu kasyaf? Kasyaf dalam bahasa Arab artinya menghilangkan tabir. Secara istilah, yaitu istilah sufi, adalah al-ittila', mengetahui sesuatu di balik hal yang gaib, minal ma'anil ghaibiyah, berupa hal-hal yang gaib dan perkara-perkara hakiki atau hakikat, ada wujud dan adanya, ausyudan atau menyaksikannya. Maka orang yang telah sampai level tertentu dalam keyakinan sufi, dia mengalami yang namanya mukasyafah atau kasyaf, tersingkap darinya hal-hal yang gaib. Menurut orang ahli syariat itu gaib, menurut dia sudah tidak lagi gaib. Mereka bisa lihat malaikat, mereka bisa melihat dan yang lainnya. Wahadil mukasyafat, dan kasyaf ini adalah akar kesesatan sufiyah. Nah, kemudian tadi tauhid level yang lebih tinggi lagi adalah pembagian orang sufi, tauhidun qa'imun bil qidami, adalah tauhid yang tegak berdasarkan kekodiman. Dan ini adalah tauhid khasatul khasah. Saya bacakan qa'imun bil qidami, yang tegak dengan kekodiman, itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ay al-qa'im bidzatil haqqi ta'ala li nafsihi, itu yang tegak dengan zat Allah taala li nafsihi, untuk dirinya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Harawi, tauhiduhu iyyahu tauhiduhu, mengesakan Allah itu adalah dengan mengesakan Allah. Pusing ya. Tauhid Allah, mengesakan Allah itu dengan mengesakan Allah. Tauhid qadimun bil qidami. Dan akan datang penjelasannya insya Allah taala. Ibnu Qayyim mengatakan, adapun penulis kitab Manazil Zakirin dan orang yang menempuh jalannya tauhid, menurut mereka dua macam, yaitu ghairu mawjudin wala mungkinin, ini tauhid yang tidak ada dan tidak mungkin. Wa tauhidul abdi rabbahu, yaitu hamba mengesakan Tuhannya. Tauhid yang kedua, tauhidun sahihun, ini tauhid yang benar, yaitu Allah mengesakan dirinya sendiri. Wa kullu man yan'atu siwahu, semua orang yang mensifati Allah siwahu selain Allah sendiri, dia orang yang sangat sesat. Wa ma'na qaulihim, dan yang dimaksud dengan perkataan orang sufi khasatul khasah, artinya adalah kibar ahlul haqiqati wal batin, adalah orang yang telah level senior dan tinggi sebagai di kalangan orang-orang yang telah sampai derajat hakikat, yang disebut dengan ahlul batin. Nah, seterusnya, fa'in akmalan nasi. Nuhun Nah, Fa in akmala nasi, maka manusia yang paling sempurna dalam masalah tauhid adalah para nabi. Kemudian rasul yang minhum nabi yang diangkat sebagai rasul itu lebih sempurna bidzalika dalam masalah tauhid. Kemudian rasul yang ulul azmi itu adalah rasul yang paling sempurna tauhidnya. Dan ulul azmi adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi ajma'in. Dan ulul azmi yang paling sempurna tauhidnya adalah dua khalilur rahman, yaitu Muhammad dan Ibrahim sallallahu alaihi wa salamuhu. Karena keduanya Muhammad dan Ibrahim qoma min tauhidi, menegakkan tauhid yang tidaklah ditegakkan oleh selain keduanya. Mereka menegakkan tauhid dari sisi ilmu pengetahuan tentang keesaan Allah, ma'rifatan pengetahuan tentang tentang tauhid wahalan, dan tauhid itu telah menjadi keadaan. Yang dimaksud keadaan adalah sifat-sifat hati, khauf, takwa, roja, tawakal. Maka tauhid mereka membuahkan khauf, roja, tawakal dan yang lain yang berada dalam puncaknya. Wa da'watan dan lil khalqi, dan mendakwahkan tauhid kepada makhluk, pada manusia, satu hal yang tidak dilakukan oleh selain keduanya. Wa jihadan, dan mereka berjihad membela tauhid dengan jihad yang belum pernah dilakukan oleh para rasul yang lain. Maka tidak ada tauhid akmal yang lebih sempurna dibandingkan orang yang dibandingkan tauhid yang qomat bi ar-rusul, ditegakkan oleh para rasul dan didakwahkan para rasul, dan mereka berjihad melawan berbagai macam manusia demi tauhid tersebut. Melihat oleh karena itu, maka Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meladeni para nabi dalam masalah tauhid. Sebagaimana firman Allah Ta'ala setelah menyebutkan perdebatan Ibrahim dengan kaumnya tentang batinnya kemusyrikan dan sahnya tauhid. Dengan Ibrahim pura-pura mengatakan bahasanya matahari adalah Tuhannya dan seterusnya. Maka itu yang benar, tafsir yang benar itu adalah munadharah. Itu bukan Ibrahim mencari Tuhan, namun Ibrahim munadharah mendebat kaumnya. Yang mereka itu menyembah patung, kemudian patung-patung yang disembah oleh kaum Ibrahim itu adalah representasi ya dari kekuatan benda-benda langit. Kemudian setelah Allah menyebutkan para nabi keturunan Ibrahim, setelah itu Allah katakan, mereka itulah para nabi yang Allah beri petunjuk. Fabi hudah muqtadih, maka wahai Muhammad, ya, ikutilah petunjuk dan perilaku mereka para nabi. Maka tidak ada yang sempurna dibandingkan tauhidnya para nabi yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meneladani mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat jika menjumpai waktu pagi untuk berzikir dengan mengucapkan, kami berada di waktu pagi di atas fitrah Islam, di atas kalimatul ikhlas yaitu la ilaha illallah, dan agama Nabi kami Muhammad, dan milah Nabi kami Ibrahim, hanifan, cenderung pada tauhid, musliman muslim. Ibrahim adalah hanifan, orang yang cenderung pada tauhid, seorang muslim, dan Ibrahim tidak pernah menjadi orang musyrik. Kata muhaddits, kesimpulannya di sini sahih, yaitu Imam Ahmad, Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, dari Abdul Rahman ibn Abza, salamnya sahih. Al-Haythami di Al-Majmu' Zawaid mengatakan dia kelima Muhammad Tuburani, dan Rijal atau para perawi keduanya adalah perawi yang dipakai dalam kitab sahih. Dia kelima Abdullah bin Imam Ahmad di Zawaid Musnad Imam Ahmad dengan sanadnya dari Sa'id ibn Abdul Rahman ibn Hamza, dari ayahnya Abdul Rahman bin Hamza, dan Ubay bin Ka'ab. Maka kalau Abdullah menjadikan hadis ini adalah musnadnya Ubay. Al-Haythami mengatakan di Al-Majma'u Zawahid, Diriatkan oleh Abdullah Yataqullah bin Imam Ahmad. Dalam sanadnya terdapat Ismail bin Yahya bin Salamah bin Kuhail. Dan dia matruk. Untuk kita sekian perkataan Haizami kata Muhaqqiq. Wakada demikian juga bapaknya, yaitu Yahya bin Salamah bin Kuhail. Kata Al-Hafidh bin Hajar di Taqrib matruk. Demikian juga Ibrahim bin Ismail di Taqrib dikatakan dhaif. Kata dari jalur dalam riwayat Zawaid riwayatnya Abdullah bin Imam Ahmad dhaif, namun sahih dari jalur bapaknya yaitu Imam Ahmad. Mungkin juga Nasa'i. Dan Ibrahim min indillahi ada min indi. Min indillahi qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Wa i'tiqadan. Wa i'tiqadan. Wa kalimatul ikhlasi ia syahadatul syahadatu. Syahadatul la ilaha illallah. Hu. Hu. Fitratul islami ia ma fatara alaihi ibadihi. Ibadahu. Ibadahu. Min min mahabbatihi wa ibadatihi wahdahu la syarika lahu wa istislamu lahu ubudiyatan ubudiyatan wadullan wa in wangkia ya dan wa inabatan inabatan. Nah, kami ini sarah untuk dzikir di atas. Yang dimaksud dengan milah Ibrahim tauhid. Yang dimaksud dengan dini Nabi Muhammadin, agamanya Muhammad adalah ajaran yang dibawa oleh Muhammad dari sisi Allah, berupa ucapan, amal ataupun keyakinan. Maka semua ucapan yang Nabi ajarkan dari Allah, semua perbuatan, semua keyakinan, nah itulah yang disebut dengan agama Muhammad. Kalimatul ikhlas sama dengan syahadat la ilaha illallah. Fitratul Islam adalah apa yang Allah fitrahkan kepada para hambanya min mahabbatihi berupa cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya, kemudian pasrah kepada Allah, kemudian dalam bentuk penghambaan, wadulan dan penghinaan diri, wangkiyah dan kepatuhan, wa inabata dan inabah atau kembali. Ada yang menjelaskan apa beda inabah dengan taubat? Ya, kalau taubat itu kembali kepada Allah setelah melakukan maksiat, sedangkan inabah adalah kembali kepada Allah padahal tidak tanpa meskipun tanpa melakukan maksiat sebelumnya. Fahadat tauhidul khasatul khasah, maka inilah tauhid khasatul khasah itu para rasul. Alladzi man ghaiba anhu, siapa yang membencinya maka dia adalah safih, orang bodoh yang paling bodoh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, siapa yang membenci milah Ibrahim yaitu tauhid, illa man safiha nafsa, adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia dan di akhirat. Ibrahim sungguh termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Tuhan yang berkata kepada Ibrahim, pasrahlah engkau, Ibrahim mengatakan aku pasrah kepada Allah semesta alam. Nah, terusnya. Wa kullu man lahu hisun salimun wa aslum yumayyizu bihi la yahtaju fil istidlali ila awdha'i ahlil kalami wal kitabi wal istilahihim wa turufihim al-batata. Rupama ya kau bisa berbina di suku kewa Basubahin ya sululahu biha Al-hayratu wadolalu wal ribatu. Fa'ina tawhida imana yang kau ida salim al-qalbi Qalbu ida salim al-qalbu Sahibihi mendalika. Wahada huwa al-qalbus salimu alladhi la Yuflihu Allah man atallaha wa la syakka anna al-athani wa thalith wa thalitha anna al-athani wa thalitha athani anna al-athani wa thalitha anna al-athani wa thalitha min at-tawhid allati ita'u ita'u allati ita'u annahu awtul khasa wa khasatul khasa tentahi alati isyamiru ilaihi ilaihi wala sofia wa huwa tarbun khasirun wa yufti ilal sehat. Nah, maka setiap orang yang punya indera yang masih sehat, akal yang bisa digunakan untuk membedakan satu hal dengan yang lain, layah tajubil istidlal, maka tidak perlu untuk mendalili tauhid, itu tidak memerlukan autoh ahlil kalam, yaitu istilah-istilah yang dibuat oleh ahlul kalam wal jadal dan ahlul jadal, itu ahlul debat, dan istilah mereka sama autoh sama istilah wa turuqihim dan metode-metode mereka al-batata sama sekali. Bahkan umpama terkadang terjumuslah seorang bisa babia karena sebab metode-metode ilmu kalam, terjumus dalam keraguan-keraguan dan subuhat yang terwujud baginya pihak dalam subuhat tersebut, kebingungan, kesesatan, waribatu dan keraguan-keraguan. Fa'ina tauhid, maka tauhid hanyalah bermanfaat jika hati pelakunya itu selamat dari itu semua kebingungan, kesesatan, keraguan-keraguan. Maka hati yang bersih dari itu semua, hirah, dolal dan riba, itulah al-qalbu salim, hati yang selamat, hati yang sehat, yang tidaklah beruntung kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati tersebut. Dan tidak dilakukan bahasanya tauhid jenis kedua dan yang ketiga, tauhidnya sufiyah jenis kedua dan yang ketiga, yang mereka klaim bahasanya adalah tauhidul khosoh, kemudian yang level ketiga itu khosohul khosoh, itu ujung-ujungnya adalah al-fana. Al-fana adalah perkara yang yushamiru ilaihi, yushamir menjinjingkan lengan baju. Ghalibu sufiyah, yang mayoritas sufiyah itu mencincinkan lengan baju, bersusah payah, bercita-cita bagaimanakah supaya sampai derajat fana. Wahuwa dan fana adalah darbun khatirun, adalah jalan yang berbahaya. Karena fana ini yufti ilal ittihad, ujungnya mengantarkan kepada ittihad, berkeyakinan bahasanya hamba bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang pembahasan fana, kita lihat catatan kaki. Al-fana'u lughatan bidul baqa'i wa huwa masdaru thaniya yakna fana'at ila mahalla iza mahalla wa talasha wa qudima. Qala ta'ala kullu man 'alayha fan ai haribun zahibun untuk al-mariyah. Amma fil istilahi fayutlaku ala salah sati umuri. Awalan fana'ul qalbi an iradati ma siwa rabbi. Maknahu an yafna amma lam ya amma lam ya'murullahu bihi yaf'alu ma amara bi fi'li ma amara Allahu bihaitsu yanshaghilu bima amara Allahu bi fi'lihi an ma lam ya'murullahu bi fi'lihi fala ya'budu illallaha wa la yuhibbu illallaha wa hadha makna qawlihim fi qawlillahi illa man atallaha bi qalbin salim qalu huwa salimu mimma siwallahi aw mimma siwa ibadatillahi wa hadha an-naw'u yusammal Islama wa taqwa wal imana wal afdalu at-taqayyudu bil alqawi asy-syar'iyyah al-asy-syar'iyyah bi an ghairiha Tsaniyan fana'ul qalbi an syuhudin ma siwallahi. Wa hadha huwa al-fana'u sufi alladhi anahu asy-syarihu. Wa ma'na hadha huwa an yaghiba asy-syakhsu an ibadatihi bi ma'budihi wa an dzikrihi bi madhkurihi, yakni yaghibu an kulli syai'in illa rabbihi. Illa rabbahu. Fa yazillu musyahadan lahu. Wa hadzal nawmu ka'tiqadin nati bi wujudin nujumi fin nahari. Lakin la yarawnaha li ajli sya'a. Fahum la yarawna al-qawna li ajli kuwati sya'ai nurillahi ta'ala. Hasab zahmihim. Tanian fana'un an wujudis siwa. Wa hadza fana'ul ittihadiyyati az-zanadiqah. Wal haqiqatuhu an yashhada an la mawjuda illallah wa anna wujudal khaliqi huwa wujudul makhluqi. Fala tarta bainal abdi wa rabbi wala baina rabbi al-rabbil alamina wal alamina. Falaysa sama wujudani wala tasrata wala ta'adduda. Nah, fana dalam bahasa Arab kebalikan dari baqa'. Dan baqa' artinya eksis atau tetap ada. Fana itu faniya yakna fanaan, artinya itmahalla, hilang, watalasya, lenyap, fa'udimanan, tidak ada. Allah Ta'ala berfirman, semua yang ada di atas bumi itu fana, artinya halikun binasa, zahibun hilang. Sedangkan dalam istilah, maka kata-kata fana itulah digunakan dengan tiga pengertian. Ini pembagian dari Syekhulislam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa. Yang pertama, fana'ul qalbi an iradati ma siwa rabbi, atau disingkat dengan fana'an iradati siwa. Fana'an iradati siwa, yaitu fana dan hilangnya hati dari keinginan selain kepada Allah. Mana artinya hati itu fana amma dari hal-hal yang tidak Allah perintahkan karena sibuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Yaitu di mana dia sibuk dengan apa yang Allah perintahkan untuk melakukannya sehingga tidak memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah perintahkan untuk dilakukan. Maka dia tidak menyembah kecuali Allah, tidak cinta kecuali Allah. Dan inilah makna perkataan ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ilaman atallah biqalbin salim. Maka fana keinginannya, keinginan pribadinya itu fana. Semua keinginannya adalah apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah inginkan. Itu yang menjadi keinginannya. Keinginan-keinginan pribadinya yang bersifat duniawi, yang bersifat cuma senang-senang, tidak ada nilainya, itu hilang. Dia tidak punya minat sama sekali. Lebur itu semua keinginan tadi, lenyap. Yang dia pikirkan adalah bagaimana akan melakukan hal-hal yang manfaat. Itu aja yang menjadi minatnya. Hal-hal yang manfaat di akhirat, itu saja yang ada di pikirannya. List daftar hal-hal yang cuma sekedar mubah, ya, cuma sekedar senang-senang, itu hilang dari hatinya. Adanya adalah daftar kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, proyek-proyek kebajikan, itu yang ada pada dirinya. Kalau ahli tafsir mengatakan qalbin salim artinya hati yang bersih dari selain Allah, atau mimma siwa ibadatillah, selain dari kegiatan beribadah kepada Allah. Nah, macam jenis ini, fana jenis ini itu dinamai dalam syariat dengan nama Islam, takwa dan iman. Ya, boleh boleh saja ini disebut dengan fana, namun al-afdal yang terbaik mengikatkan diri dengan istilah-istilah syar'i daripada istilah-istilah buatan. Ya, kalau fana dalam pengertian ini tidak apa-apa. Fana an-iroda ini tidak apa-apa. Namun ya disarankan pakai istilah yang dipakai oleh saya. Kemudian yang kedua adalah fana usyuhud. Fana qalbi an suhuti ma siwa Allah. Fana usyuhud amma siwa. Itu singkatannya atau disingkat demikian. Fananya hati dari bisa melihat dan menyaksikan selain Allah. Inilah fana sufi yang dimaksudkan oleh Asy'ari. Jadi Asy'ari Ibn Abi Is al-Muhannabi mengatakan bahasanya pembagian tauhid level 2 dan level 3 itu ujung-ujungnya mau fana. Fana yang dimaksud fana ini, fana jenis yang kedua. Jadi adalah tadi jalan berbahaya, nanti mengatakan pada itihad. Itihad itu nanti fana jenis yang ketiga. Fana jenis yang ketiga. Maka pembagian taksim tauhid ala sufiyah itu ujungnya fana jenis yang kedua. Jadi kalau orang telah berada di fana jenis yang kedua, nanti tak lama lagi dia akan berujung pada fana jenis yang ketiga, itu sama dengan itihad. Makna hada, makna yang dimaksud dengan fana, yang fana syuhud adalah ayyariba syarsu. Hilangnya seseorang an ibadatihi, dari ibadahnya bima'budihi, dengan sebab yang dia sembah. Maka fana artinya antikrihi, dari mengingat Allah bimadkurihi karena Allah. Yakni artinya yaghibu an kulli syai'in, hilanglah segala sesuatu kecuali Tuhannya. Fayadhilu, maka jadilah si orang ini yang sudah sampai level ini musyahidan lahu, hanya bisa melihat Allah. Selain itu tidak bisa, tidak terlihat. Ibadah itu tidak terlihat. Segala macam ibadah, aktivitas zikir, baca Quran itu tidak terlihat. Yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini apa maksudnya? Apa maksudnya sama jam ini? Maka di sini kasih penjelasan wa danau katikotinasi bintot iktikotinujum finah. Contoh gambaran fana syuhud itu, contoh yang lain, contoh yang konkret adalah keyakinan manusia masih adanya bintang di siang hari. Siang hari itu ada bintang, ada bintang di langit. Bintang di langit itu bukan hanya malam hari, siang hari juga ada bintang di langit. Akan tetapi manusia tidak bisa melihat bintang di siang hari. Kenapa? Karena gara-gara sinar matahari. Sinar matahari yang terang, bintang di langit yang demikian banyak tidak kelihatan, tapi diyakini ada. Kenapa? Karena yang terlihat cuma sinar matahari. Yang terlihat sinar matahari, yang lain diyakini, diyakini namun tidak kelihatan. Maka benda langit itu sinar, benda langit ada matahari dan yang lain. Saat siang hari ada matahari dan yang lain. Yang kelihatan cuma matahari dan sinar matahari, yang lain diyakini, tetap diyakini, tapi tidak kelihatan, tapi tidak terlihat. Nah itu kemudian terus diganti sinar matahari tadi diganti dengan Allah, kemudian bintang, benda-benda yang lain itu diganti dengan berbagai macam bentuk ibadah. Fahum, maka mereka layakna al-kauna, maka manusia tidak bisa melihat jagat raya, yaitu gugus bintang yang macam-macam. Li'ajli merikanya sufi. Fahum, maka mereka sufiyah yang sampai dalam level ini tidak bisa melihat jagat raya, tidak bisa melihat al-kauna, tidak bisa melihat matahari, rembulan dan yang lainnya, tidak bisa melihat gunung-gunung, sungai, pantai. Demikian juga termasuk al-kaun, aktivitas yang ada di jagat raya ini. Kenapa? Li'ajli kuwati syi'ai nurillahi ta'ala. Karena demikian kuatnya sinar cahaya Allah Ta'ala masuk ke dalam hatinya. Maka itu saja yang terlihat, yang lain enggak kelihatan, meskipun diyakini masih ada. Masih ada Gunung Merapi itu masih ada, Pantai Selatan itu masih ada, Gunung Parangtritis, Bukit Parangtritis itu juga masih ada, cuma enggak kelihatan. Cuma enggak kelihatan. Cuma demikian juga aktivitas manusia. Ya, zikir itu masih ada, ya, baca Quran itu masih ada, sholat itu masih ada, tapi enggak kelihatan. Belum sampai, belum. Karena itu masih diyakini masih ada semua. Ya, masih ada semua. Itu tadi ahlu dzauq tidak bisa dirasakan kecuali pakai dzauq. Oh masih dzikir, dzikir, sholat dan seterusnya masih. Tapi tidak kelihatan itu dzikirnya. Di dalam hatinya tidak bisa melihat dzikir itu sebagai dzikir. Ibadahnya itu hilang, nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Tadi mana tadi? Tetap beribadah. Tapi nggak kelihatan itu ibadahnya. Dalam hatinya itu tidak bisa melihat itu sebagai aktivitas ibadah. Kenapa? Karena sibuk dengan Allah. Tertutupi karena sibuk dengan Allah. Hati itu, dia orangnya itu masih sholat, masih zikir, namun itu gak bisa melihat itu sebagai sebagai sebuah realita. Karena tertutupi. Transkir maksudnya? Hilang kesadarannya atau gimana? Enggak hilang kesadarannya. Ini kan hati, ini gak mungkin hati. Bukan, hatinya itu tidak bisa melihat zikir sebagai zikir. Dia melakukan zikir, namun hati itu tidak bisa melihat zikirnya itu dengan zikir. Karena apa? Karena yang terlihat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, cahaya Allah tadi. Ini seperti manusia dengan di siang hari meyakini adanya bintang-bintang demikian banyak di jagat ini, di langit, tapi enggak kelihatan. Kenapa? Ya, karena karena sedang matahari. Hasab az-za'min, dengan anggapan mereka. Ini tidak, kata mereka ini tidak bisa dinalar. Hal ini semacam tidak bisa dinalar, karena ini masalah dzauq, hanya bisa dijalani. Dan kalau orang itu menjalaninya, akan ketika orang itu sampai derajat ini, ya nanti akan merasakan itu. Jadi akan merasakan ini. Ini tidak bisa dinalar. Kemudian yang ketiga, nah ini ittihad, fana wujud. Al fana an wujud siwa, yaitu fana tentang hilangnya wujud siwa, yaitu wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, siwa siwallahi. Nah, inilah fana yang ittihadiyah. Ini statusnya ittihad zanatiqah. Ini adalah kemunafikan. Hakikatnya adalah pengertiannya ayyashhada, dia melihat tidak ada wujud di dunia nyata ini kecuali Allah. Wa anna wujud al-khaliq, bahasanya wujud Allah sama dengan wujud makhluk. Maka orang ini, orang yang sampai di level ini, tidak bisa lagi membedakan mana hamba, mana Tuhan. Ya, kalau level yang kedua kan dia masih bisa membedakan. Ini cahaya Tuhan, ini dirinya, ini aktivitas dirinya, tapi enggak kelihatan aktivitas dirinya itu. Wala baina rabbil alamin wala alamin, dia tidak lagi bisa membedakan manakah Rabb semesta alam dengan alam. Fa laita tamam wujudan, karena tidak ada di alam realita dua wujud. Ya, yaitu wujud khalik dan makhluk. Adanya cuma satu wujud saja. Wala kathratun, tidak apalagi banyak wujud, apalagi ta'addud berbilangnya wujud, itu enggak ada. Nah, tauhid, tiga jenis tauhid ala sufiyah itu ujungnya kepada fana level yang kedua. Dan orang yang telah berada di fana level yang kedua nanti ujungnya pada fana level ketiga alias ittihad. Nah, kemudian catatan kaki satu. Kalau saya nyasin al-muallif rahmat. Hafizahullah Ta'ala, yani anna hadha fana'a as-sufiyan dan fana'un matmuman laisa bi fana'in syar'iyan li thalathati umuri. Awalan, wahuwa ma dhakarahu syarihu rahimahullah anahu yufti ila syihadi wa dhalika anna sahiba hadhal maqami qad yastakriku bi maqami wa ghaibu bati hatta yasquta anhu at-tamyizu fala yumayyizu fala yumayyizu baina khaliqin wa makhluqin wala rabbin wa marbubin bal yadillu bi hadal maqamu ila ayyadunna anahu qad ittahada wa mtazaja bi rabbi bal a'damu min hadha anahu yadunnu anahu wallahu wa fi hadhil hali qad yaqulu sahibuha ma yuhka an abi yazid anahu qala subhani aw ma fil jubbati illallahu wa yuhka an akhara anahu qala أن الحق ويقع كذلك أن رجلا كان مستغرقا في محطة آخر فوقع المحبوب في اليمن فألقى الآخر نفسه خلفه فقال ماذا الذي أوقعك خلفي فقال رغبت بك عني فظننت أنك عني. ثانيا أن صاحب هذا الفناء عجز ضعيف القلب والعقل لما لم يستطع التمييز والتفريق بين وبين غيره فهذه إذن حال ناقص لا يمدح صاحبه. ثالثا أن هذا الفناء لم يكن موصوفا به أحد من الصحابة ولا التابعين بل ولا النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأكابر الصحابة كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء إلى أن قال وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البشر فإنه كان فيهم من يخزى عليه إذا سمع القرآن ومنهم من يموت نعم. Yakni artinya ana hadzal fana as-sufi, fana sufi itu fana yang tercela, bukan fana syar'i. Fana syar'i itu fana jenis yang pertama. Lifalah satu umurin tercela karena tiga alasan. Yang pertama yang disampaikan oleh pensyarah yaitu fana jenis yang kedua itu mengantarkan pada ijtihad. Ini sama dengan fana jenis yang ketiga. Wadzalika ana saibu hadzal maqam karena orang yang berada dalam level ini qad yastariku dia tenggelam dalam kedudukannya, dalam kehilangannya, hilangnya dia hatta yasquta sehingga gugur atau hilang darinya atamyiz kemampuan untuk membedakan. Fala yumayyiz padahalnya dia tidak bisa membedakan antara khaliq dengan makhluk. Yaitu yang berada di level yang ketiga tadi. Tidak lagi bisa membedakan manakah rob yang memelihara dan marbub makhluk yang dipelihara. Dan dia terus menerus maqam ini terus menerus ada pada dirinya sampai akhirnya orang tersebut pelakunya mengira kalau dia telah bersatu, bahkan tubuhnya telah bercampur dengan Tuhannya. Bal'adhom min hadza, bahkan lebih parah lagi, annahu yadunnu dia punya sangkaan kalau dialah Allah itu sendiri. Wa fi hadzal hal, dan dalam kondisi ini ketika dia mengira bahasanya dia adalah Allah itu sendiri, maka pelakunya akan mengatakan sebagaimana yang dikisahkan dari Abu Yazid Al-Bustami, salah satu tokoh sufi. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan subhani, maha suci diriku, yaitu Allah maksudnya, namun karena dirinya adalah sama dengan Allah ya jadinya subhani. Tidak perlu subhanallah, cukup subhani. Atau ini juga perkataan Nabi Yazid Al-Bustami, ma fil jubbati ilallah, tidak ada di jubah yang kupakai ini kecuali Allah. Wayuka, dan yang diceritakan an-akhar dari yang lain yaitu Al-Halaj, an-Huqal, Halaj mengatakan annal al-haq, akulah Allah. Wa kadzalika demikian juga Yuka diceritakan ada seorang yang karena mustarikhan, dia tenggelam, mabuk cinta. Fi mahabbati akhar, mencintai seseorang. Sampai cintanya itu sampai pada derajat fana. Nah ini, ya fana tidak harus fana sufi. Ini. Bisa fana cinta. Fana karena gagal cinta. Fawaqa al-mahbub bil-yahmi. Maka orang yang dia demeni itu jatuh ke dalam laut. Jatuh ke dalam lautan, mungkin jalan dan terjumus, jatuh, nyemplung. Fa'al fa'al akhar nafsahu khalfahu. Akhirnya orang yang lain, yaitu orang yang mengalami fana karena cinta ini, dia menjatuhkan dirinya di belakang orang yang dia cintai, nyusul. Kalau tadi kepleset, kalau ini ya, menjatuhkan diri. Fa'al lantas yang dicintai mengatakan, malladhi au aku akat khalfi, apa yang menyebabkan kau jatuh di belakangku? Ya. Kalau aku kan kepleset, aku ngapain? Kok ikut jatuh juga? Dia mengatakan, rahib tubika anni fadunantu annaka anni. Maka aku minat, aku suka denganmu, ani sehingga hilanglah aku dari diriku. Sehingga hilanglah aku ani dari diriku sendiri. Fadzanantu annaka anni. Maka aku menyangka bahwa engkau adalah aku itu sendiri. Engkau jatuh berarti aku harus jatuh. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua. Bahasanya orang yang berada dalam level ini, fana ini, ajizun, hakikatnya dia adalah orang yang tidak berdaya. Dha'iful qalbi, lemah hatinya. Sampai hilang kemampuan dia untuk membedakan antara ini dan itu. Orang yang kuat hatinya, masuk sesuatu pada hatinya itu tidak bergemi. Demikian juga dia dha'iful aqli. Lama terkala yang yastati' dia tidak mampu membedakan dan membedakan antara dirinya dengan yang lain. Fahada maka ini, fahadi idhan, jika demikian ini adalah keadaan yang tidak sempurna, pelakunya tidak dipuji. Kemudian yang ketiga, fana ini tidaklah menjadi sifat satupun sahabat Nabi, tidak pula tabi'in, apalagi Nabi SAW. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan akabir sahabat, sahabat-sahabat yang senior semacam Abu Bakar, Umar dan sahabat yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan Muhajir dan Ansar, tidak ada satupun yang mengalami fana ini. Fadlan lebih-lebih lagi orang yang levelnya di atas mereka yaitu para Nabi. Kenapa? Karena hati mereka kuat. Sedangkan fana ini hanya terjadi pada orang yang hatinya lemah. Itu masuk apa yang dianggap dengan sinar sinar ibadah, sinar Allah tadi masuk, dia kalah hatinya. Ila angkan Ibn Taimiyah mengatakan wa inna makana mabati, namun gejala hadhil umur, perkara ini ada di masa tabi'in. Min ubatil basra, tepatnya para ahli ibadah dari daerah Basra. Karena di tengah-tengah mereka ubatil basra ada orang yusa alih, orang yang pingsan ketika mendengar ayat Al-Quran. Bahkan ada yang sampai mati karena mendengar ayat Al-Quran. Itu menunjukkan lemahnya hati. Masuk Al-Quran itu dalam hatinya dan dia sampai pingsan. Enggak kuat. Ini menunjukkan dha'ful qalbi wal aqli. Menunjukkan juga bahkan masuk ayat Al-Quran itu ke ruang hatinya sampai dia mati. Karenanya. Maka ini adalah satu hal yang tidak terpuji dan tidak sempurna karena dha'ful qalbi. Bagaimana di sisi yang lain perlu diketahui bahasanya terlalu kerasnya hati juga tidak terpuji kan? Al-Quran nggak kemudian ngefek itu juga nggak terpuji kan? Ngefeknya terlalu parah sampai bikin pingsan juga tidak terpuji. Dua-duanya tidak terpuji. Ya demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wasallam.